Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Wal 'ilmu al-wajibu 'ala kulli muslimin huwa ya'lamu wujuba jami'i al-fara'id allati faradahunna Allah 'alayhi wa tahrima jami'il muharramat allati harramahunna Allah 'alayhi. وأما العلم بكيفية فعل الشيء الواجب فلا يجب إلا عند إرادة مباشرته فمن بلغ أو أسلم في شهر المحرم مثلا كان الواجب عليه فورا أن يتعلم معنى الشهادتين وينطق بهما ويتعلم وجوب الصلوات الخمس وما يجب من معرفة أركانها وأحكامها ومن الواجب عليه أن يعرف وجوب الصوم والزكاة والحج وغيرها من الواجبات العينية ويعرف تحريم الزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وغيرها من المحرمات الشرعية ولكن لا يجب عليه أن يتعلم كيفية الصيام والحج إلا عند مجيء رمضان وإرادة الحج ولا كيفية الزكاة إلا حتى يملك مالا يزكى ويجيء وقت إخراج الزكاة والله أعلم. والمحرمات والواجبات العينية معروفة بين المسلمين لا تكاد تخفى وإنما المهم معرفة الأحكام إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله نفعنا بالدان امين فاتح التعليم والتعلم والفائده والاستفاده للارباح ولدينكم ودينكم والمسلمين والى حضر النبي الفاتحه. امين. والعلم الواجب على كل مسلم dan ilmu yang wajib bagi setiap orang muslim huwa an ya'lama wujuba jami'il fara'id, yaitu wajib bagi dia mengetahui ilmu-ilmu perkara-perkara yang wajib. Allati faradahunna Allah 'alaih, yang Allah mewajibkan kepadanya. Wa tahrimil muharramat, dan mengetahui keharaman segala perkara-perkara yang diharamkan. Allati harramahullah, yang Allah mengharamkannya alaihi atasnya. Ilmu yang wajib dan ilmu yang diharamkan, perkara yang diwajibkan, sholat, puasa, itu wajib diketahui. Atau yang diharamkan, zina, minum khamr, riba, itu wajib diketahui. Ammal ilmu bikaifiyati fi'li syai', adapun ilmu tentang cara fi'li syai' mengerjakan sesuatu, al-wajib yang hukumnya wajib, fala yajibu, maka tidak diwajibkan illa kecuali inda iradati mubasyaratih, ketika ia hendak mengerjakannya. Kalau ada orang balek misalnya bulan Muharram, belum masuk, dia harus mengetahui bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Caranya puasa enggak wajib dulu masih. Kalau sudah menjelang puasa Ramadan, wajib untuk mempelajarinya. Sehingga dia ketika mengerjakan puasa Ramadan benar-benar tahu tata caranya. Faham ya? Dia harus mengetahui kalau dia balik tadi itu wajib haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya seumur sekali. Demikian juga umroh. Tapi tata caranya untuk haji enggak wajib dipelajari. Kecuali kalau dia mau berangkat haji, dia wajib mempelajari tata caranya melaksanakan manasik haji. Paham nih? Dia wajib untuk mengetahui riba itu haram. Nipu itu adalah haram. Tapi cara bekerja enggak wajib mengetahui, kecuali kalau dia akan memulai pekerjaannya. Dia wajib untuk mengetahui supaya sah cara jual belinya, tidak sampai kena riba dan seterusnya. Itu ilmu yang wajib. Hah? Faman balagha, maka barang siapa yang balek misalnya, au aslama, atau dia masuk Islam fi syahril muharram, ini ada di bulan Muharram misalnya, matalan, kana alwajib alaih, maka wajib bagi orang yang masuk Islam tadi itu, fauran segera, an yata'allama, dia belajar makna syahadatain, arti daripada dua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang balek maupun yang beriman, yang masuk Islam, belajar apa syahadatain. Tidak tahu misalnya, ya dosa. Wayantik bihima, dan dia wajib untuk bisa mengucapkannya. Orang Islam tidak tahu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham nih? Wajib untuk mengetahui. Ini yang pertama. Segera. Karena ini fondasi. Syahadatul rububiyah wa syahadatul nubuwah. Menyaksikan ketuhanan, tiada Tuhan kecuali Allah, dan menyaksikan kenabian Nabi Muhammad. Siapa yang tidak menyaksikan kenabian Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Wajib untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Wa yata'allamu wujuba shalatil khams, shalawatil khams, dan dia wajib segera ketika dia balik atau masuk Islam untuk mempelajari salat lima waktu. Wa ma yajibu min ma'rifati arkaniha, dan apa yang wajib daripada mengetahui rukun-rukunnya salat, wa ahkamnya, dan hukum-hukumnya salat, ya syarat-syaratnya yang membatalkan salat. Jangan nanti akhirnya bisa sholat, gak bisa wudhu. Wudhunya akhirnya gak sah, dia anggap pas. Sholat Allahu Akbar, sholatnya haram. Karena syarat sahnya sholat harus mempunyai wudhu. Nah, sekarang coba koreksi masing-masing. Wis apal gak rukun-rukunnya? Syarat-syaratnya. Loh, itu wajib sampean ini. Lah masa saya sudah tua begini, sebenarnya mulai balik dulu wajibnya, tapi karena sudah terlambat tambah wajib saiki kon. Wong sampai saat tua ngene gak ngerti hari. Karena itu harus dipelajari. Waduh Ustaz, malu kalau saya belajar. Seharusnya kamu malu kalau tidak belajar. Bukan malu kalau belajar. Malu kalau tidak belajar. Tanya, walaupun kepada yang lebih muda, walaupun tidak langsung belajar ke kelas atau ke pondok, kelas ibtidak, tapi Anda kan bisa datang kepada mereka. Bukan berarti kamu harus belajar kitab kuning atau kitab hijau, tapi kamu belajar ke sana tentang ilmu yang wajib. Itu wa minal wajib, dan daripada hukumnya wajib alaihi atasnya orang yang balik yang masuk Islam, an ya'rifah, dia harus mengetahui wujuba as-saumi, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, waswas zakati, kewajiban zakat, wal haji, kewajiban haji, wa ghairiha, dan yang lainnya. Minal wajibatil ainiyah, daripada wajib-wajib fardu ain seperti sholat Jumat. Wa ya'rif, dan wajib bagi orang yang balig dan yang masuk Islam, an ya'rifa, mengenal, mengetahui tahrim az-zina, keharaman perbuatan zina, wa syurbal khamri, keharaman minum khamr, wa akhdha amwalin nas bil batil, dan mengambil harta manusia dengan cara yang batil, wa ghairiha, dan yang lainnya minal muharrama, daripada perkara-perkara yang diharamkan asy-syar'iyyah oleh syariat. Walakin tetapi la yajib, tidak wajib itu alaihi baginya, an yata'allam kaifiyatas siyam, untuk langsung belajar cara puasa Ramadan, wal cara melaksanakan haji, illa kecuali inda maji'i Ramadan, ketika menjelang bulan Ramadan, wa iradatil hajj, ketika ingin melaksanakan haji. Wala kaifiyat zakat, dan tidak wajib untuk mempelajari cara mengeluarkan zakat, illa kecuali hatta, sampai dia yamlika, memiliki malan, harta, yuzakka, yang dizakati, sampai nisab dan cara untuk mengeluarkan zakatnya. Wayaji, dan sudah datang waktu ikhrajiz zakah, waktu mengeluarkan zakatnya. Itu hukumnya wajib. Kita ini punya satu tujuan dalam kehidupan dunia. Tujuannya adalah mendapat ridha Allah sampai masuk surga Allah. Itu tujuannya. Kemudian jalurnya untuk ke surga juga ada. Kendaraannya untuk ke surga juga ada. Tapi ada juga jalur yang lainnya, jalur ke neraka. Paham nih ya? Jalur ke neraka. Kamu semuanya diwajibkan untuk bisa mengendalikan atau nyetir daripada kendaraan tadi itu untuk menuju ke surga. Karena enggak ada pilihan lain, surga neraka. Kalau enggak surga ya neraka, kalau enggak neraka ya surga. Cari jalur lain enggak bisa. Berhenti terus enggak bisa. Harus berjalan. Berarti kamu harus bisa mengendalikan, nyetir. Di situ ada rambu-rambu. Rambu-rambu ada merah, enggak boleh kamu lewati. Ada harus puter. Ada satu jalur. Jika kamu langgar, itu jurusan nyampaikan ke neraka. Rambu-rambu tadi itu sudah ada. Neraka sekian kilo misalnya, surga sekian kilo, ada semuanya jalur-jalurnya itu ada. Wahadainahun najden, kata Allah, aku sudah memberikan dua petunjuk bagi manusia dalam dua jalan. Lah, kewajiban kamu kendarikan kendaraan dari ini, apa kendaraannya? Syariat. Kendalikan kendaraan kamu itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Dohor, sholat. Jangan diterus-teruskan sampai asar nanti. Jangan, lampu merah itu. Jumat, tutup, berhenti. Berangkat, sholat. Jangan diteruskan, lampu merah itu. Puasa Ramadan, harus kamu puasa. Tidak boleh makan. Ketika kamu melaksanakan nyetir tadi itu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan rambu-rambunya, maka kamu masuk ke dalam surga sampai tujuan dengan selamat. Ketika kamu itu melanggar, dilarang belok-belok, melawan arus, ketabrak truk kamu, celaka kamu. Begitulah juga ketika kamu tidak patuh dengan rambu-rambu dari Allah, maka itu akan mencelakakan kamu dan akan menghantarkan kamu ke siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mengendaki kita ini semuanya masuk surga, Pak. Nabi pun itu mengendaki kita ini masuk surga. Cuma kadang-kadang manusia aja yang mokong, nerombol masuk neraka. Heran enggak ente? Sampai Nabi itu ngasih permisalan. Innakum tatahafatuna finnar tahafutal farash wa ana akhidun bihijazikum. Kamu itu beterbangan menyerbu ke neraka seperti laron, apalah, laron ya. Laron-laron binatang terbang kecil itu ke api. Dia seakan-akan kalau sudah terang berarti itu adalah nikmat. Padahal di situ dia terbakar. Wa ana akhidzum bihijazikum, dan aku, kata Nabi, yang tahu selalu mencegah kamu. Cuma kamu berot, cuma kamu itu maksa ingin lepas daripada aku. Nabi setiap saatnya ngingetkan, jangan umatku terus begitu. Tapi kamu aja yang maksa. Coba anda lihat. Kalau ada pengajian sama sepak bola, kira-kira lebih semangat mana? Kalau gerimis pengajian ini separuh yang hadir. Tapi kalau sepak bola, subhanallah, naik truk pun itu masih pol stadion itu. Padahal gak sholat dia itu anak-anak. Subhanallah, kok nyerbu ya? Kalau ada trio macan sama Habib Taufik, mendelian trio macan sampean. Habib Taufik ini sebagian ngantuk bah, orang-orangnya itu. Kata Nabi, kamu itu menyerbu untuk masuk neraka seperti laron-laron menyerbu ke api. Dan aku selalu mencegah kamu. Subhanallah. Ada hadis yang lain Nabi menyatakan, ajiba rubbuka an gaumin yadkhuluna jannata bisalasil. Makna hadis. Allah itu heran lihat beberapa manusia masuk surga itu dirantai. Artinya apa? Dengan terpaksa. Tahu orang kalau masuk bui enggak? Enggak semangat. Masuk buinya tadi itu dengan terpaksa. Padahal ini bukan begitu, bukan masuk bui dengan terpaksa, masuk istana dengan terpaksa di borgol. Ini mau disediakan makanan enak, mau ditempatkan tempat yang mewah, itu pun dipaksa. Model kan? Mengherankan beberapa orang kadang-kadang diajak sholat untuk masuk surga, terpaksa. Lemes, sholat lagi. Puasa, aduh puasa. Padahal ini diajak masuk surga, terpaksa. Tapi kalau sudah masuk neraka, senang hati. Heran sekali manusia. Nabi pernah menggambarkan ini pas masalah Ramadan. Nabi pernah menggambarkan begini. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futtihat abwabul jinan wa ghulligat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Kata Nabi, kalau sudah malam pertama bulan Ramadan, pintu surga ini dibuka lebar-lebar oleh Allah. Futihat abwabul jinan wa ghulligat abwabun niran, pintu neraka ini ditutup rapat-rapat oleh Allah. Itu sampai akhir Ramadan. Wasufidati syaitin, setan-setan dibelenggu. Enggak berdaya. Apa maksudnya itu? Pintu surga dibuka lebar-lebar, artinya kesempatan masuk surga besar. Orang yang beriman itu kalau pernah hidup di bulan Ramadan, gampang masuk surganya. Long udah dibuka, tinggal masuk dong kan. Tinggal dibuka, udah dibuka. Seperti masjid itu dibuka, gak ditutup blas. Tinggal masuk dong. Kalau ada orang yang beriman, kok dia hidup di bulan Ramadan, gak masuk surga, gobloknya setengah mati. Surganya udah dibuka dan dimasuki. Buta hati. Kok ada orang yang masuk surga, enggak masuk surga padahal pernah hidup di bulan Ramadan? Faham nih ya? Pintu neraka ditutup rapet-rapet. Artinya kalau ada orang menangi bulan Ramadan kok masih masuk neraka? Wah, keterlaluan sudah. Udah ditutup kok bisa masuk? Menek mungkin itu. Loncat itu mungkin itu. Kok ada nanti sampean kaget? Loh, ini orang Pasuruan ini. Ini hidup di daerah santri ini. Kok masuk neraka? Oh, Ramadan marung ternyata ini. Setan-setan udah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah membantu orang-orang yang beriman enggak sampai terbujuk sama orang setan, sama setan sebenarnya. Lah kok masih ada orang maksiat di bulan Ramadan padahal setannya udah diikat, udah jadi setan dia. Karena dia nurut sama setan terus, enggak ada setannya, udah wateknya setan jadi di situ. Dalam riwayat yang lain Nabi juga menggambarkan kalau ada orang membuat jamuan. Tahu jamuan enggak? Hidangan. Wah. Luar biasa hidangannya, mewah sekali. Ini orang baik hati, sangat rahmat. Pingin orang-orang yang ada di luar ini makan semuanya. Maka diperintahkan satu orang menjadi pesuruhnya, wakilnya untuk ngumumkan. Orang-orang, di sini kamu disediakan jamuan, makanan nikmat-nikmat. Semua yang berkenan untuk menikmati, masuk, cepat masuk. Masuk di ruangan ini, masuk di rumah ini, masuk di istana ini. Yang ada di luar kalau dia tadi itu menyambut undangan, masuk berarti bisa menikmati hidangan, iya enggak? Kalau enggak menyambut berarti bodoh, salahnya sendiri. Akhirnya dia tidak bisa menikmati hidangan. Allah juga menyediakan surga yang dalamnya kenikmatan yang tiada taranya. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Makanannya nikmat, bidadarinya cantik. Wah, luar biasa, enggak ada taranya. Kemudian Allah yang Maha Rahmat menghendaki semua orang bisa menikmati itu surga. Diperintahkan rasul-rasulnya untuk ngumumkan, ayo masuk ini tempat. Tempat itu adalah agama Islam. Masuk ini Islam, masuk Islam. Di dalamnya ada hidangan yang mewah, ada jamuan yang istimewa. Masuk. Di situ manusia ada yang menyambut ajakan undangan dari itu. Masuk. Maka dia menikmati hidangan yang luar biasa dari itu. Tapi ada orang yang gak menyambut panggilan Rasul, ajakan Rasul. Maka dia tidak bisa menikmati hidangan itu. Diajak masuk Islam, ayo masuk Islam. Kamu itu disediakan surga kalau masuk Islam. Ayo taat sama Allah, sholat 5 waktu, kamu disediakan surga. Ada yang menyambut, berarti dia akan menikmati. Ada yang gak menyambut, apa itu? Basa-basi, gombal. Tong kosong nyaring bunyinya. Kafir. Atau dia lebih mementingkan yang lainnya. Enakan bohong daripada jamuan itu. Enakan dunia daripada surga. Berhargaan dunia daripada surga. Maka orang itu tidak akan bisa menikmati dalam surga. Nabi, para rasul itu bukan ngajak-ngajak untuk kepentingan pribadi. Tapi itu tugas daripada Allah untuk Anda supaya bisa masuk surga Allah. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Eh, orang-orang yang beriman, sambut ajakan Allah dan Rasul itu. Kalau ngajak kamu, jangan kamu tadi itu tidak nyambut, rugi kamu. Nah. Wal muharramat wal wajibat ala ainiyah, yang diharamkan serta kewajiban yang fardu ain, ma'rufatun bainal muslimin, banyak dikenal di antara kaum muslimin. La takatakhfah, nyaris enggak ada yang samar lagi. Wa innamal muhim, yang paling penting sekarang, ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum agama. Belajar. Cuma belajar ilmu hukum ini jangan kepada segala orang, Pak. Karena banyak jilmaan-jilmaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro yang pakai serban, bawa ayat, bawa hadis, tapi menyelewengkan hukum. Hati-hati loh. Ngajari yang enggak-enggak. Mentafsiri ayat, mentafsiri hadis, tidak ada dasar syar'inya, ngawur jadinya. Itu banyak terjadi, hati-hati. Contoh. Doa bersama. Enggak apa-apa doa bersama. Karena ada beberapa riwayat ada di situ Nabi mendoakan orang kafir atau ada orang kafir mendoakan Nabi. Cuma enggak dijelentrekan. Ini contoh. Menjadi doa bersama. Dengarkan baik-baik. Nabi itu kalau mendoakan orang kafir itu urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Kalau ketemu dengan orang kafir, menyatakan mudah-mudahan pekerjaannya sukses, Pak ya. Enggak apa-apa begitu. Mudah-mudahan masuk surga, Pak. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Enggak boleh. Buat hall-nya orang kafir, enggak boleh. Al-Fatihah wa Yasin ila ruhi Josbus misalnya, haram. Enggak boleh. Kalau urusan duniawi monggo, enggak ada masalah. Paham nih ya? Orang kafir juga begitu. Kalau doakan kepada kita secara mutlak, tidak kepada Tuhannya dia, Enggak apa-apa. Pak, mudah-mudahan sehat. Misalnya dokternya nyatakan mudah-mudahan sehat ya kepada pasiennya. Enggak apa-apa. Amin. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan berhala ngasih kesehatan. Amin. Dosa. Faham nih maksudnya nih ya? Loh, ini kadang-kadang dijelentrekan. Oh, enggak apa-apa. Lawang ada haditsnya. Anda jangan mengartikan hadits ambil utekmu yang kotor itu, enggak benar. Artikan dengan sebenarnya. Lah kalau minta kepada selain Allah kita amin bisa murtad. Paham nih ya? Nah, karena itu urusan agama ini kamu harus belajar, tapi dari orang yang tepat, yang membawa ilmu yang memang diwariskan dari Nabi, bukan ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalam atau yang sudah kerasukan daripada musuh-musuh Islam. Karena itu dikatakan inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini urusan agama kamu. Jangan asal kamu dapat ilmu di tengah jalan begitu aja. Lihat dari mana sumbernya. Siapa yang membawa ilmu ini? Siapa yang menyampaikan ilmu ini? Telok nuwonge, Pak. Hati-hati. Lihat orangnya, bisa dipercaya enggak? Jangan nanti akhirnya yang ngerobah-ngerobah hukum ini, yang enggak ada zamannya Nabi, dibenarkan sekarang kadang-kadang dengan diplomasi, argumentasi murahan tadi itu. Dan ini sudah banyak jilmaan-jilmaan model demikian ini. Dan itu sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, aku ini yang paling khawatir sama umatku ini. Yang paling aku khawatirkan sama umatku ini bukan orang kafir. Bukan pengaruh orang kafir, tapi justru ulama usu. Justru ulama su. Apa ulama su itu ya kalau bahasa sekarang ya? Ulama jahat. Kalau penjahat itu hanya merugikan atau mengancam beberapa orang, Pak. Tapi kalau ulama jahat ini menyesatkan orang sampai ke neraka ribuan bahkan jutaan orang. Hati-hati ini. Sama dengan penjahat-jahat dengan penjahat. Pejabat-penjahat dengan penjahat toh. Pejabat yang jahat sama penjahat, bahaya mana? Kalau penjahat yang dirampok, ya orang dirampok itu aja yang habis duitnya. Tapi kalau pejabat jahat, waduh, sak negara entek duwe. Mu lebih bahaya. Begitu juga orang jahat dengan ulama jahat. Ini ulama asu. Bahkan itu lebih berbahaya daripada dajjal, kata Nabi. Kenapa? Dajjal itu terbuka kedoknya, ngajak kekufuran. Tapi kalau ulama su ini enggak kebuka gedoknya. Pakai sorban seperti Habib Taufik ini. Fasih. Pidato. Tapi ada kepentingan. Ini bisa pesan hukum. Minta haram, makruh, atau halal. Dibawakan dalil walaupun miring. Karena itu, Anda semuanya, kaum muslimin, saya ingatkan harus punya filter. Harus punya filter. Anda, alhamdulillah hidup di Indonesia ini dikawal, Pak. Mulai zaman dulu dikawal Wali Songo, ya enggak? Dikawal habaib, dikawal masyayikh, dikawal kiai-kiai, alhamdulillah. Cuma sekarang ini muncul macam-macam. Filter, kalau enggak sama dengan kiaimu yang dulu, kiai yang baru. Kalau enggak sama dengan habibmu yang dulu, habib yang baru. Kalau enggak sama dengan syekh-syekh kamu yang dulu, syekh yang baru, jangan diterima. Paham ya? Sing anyar-anyar ini perlu difilter. Loh, kok ono kiai ngene? Padahal Kiai Hamid dak ngono misalnya. Kok ono Habib ngene, padahal Habib Ja'far dak ngono, Habib Alwi dak begitu misalnya. Enggak usah diambil. Enggak usah dituku sudah. Sepuroi. Anda dak sama dengan yang dulu. Selesai. Sampean itu kalau naik kendaraan milih, Pak, supirnya kenapa ndak? Supir mabuk mandek kok sampean. Jangan naik. Yang penting supir, Beb. Insya Allah nurut supir selamat. Loh, supirnya kalau mabuk gak selamat sampean. Nurut dengan ulama, insya Allah selamat. Ulama sendi, ulama yang mabuk jangan. Mabuk karena urusan dunia, mabuk karena urusan politik, mabuk karena urusan kepentingan. Jangan diikuti, gak selamat sampean. Tapi kalau supir yang bagus, Anda jadi penumpang baik, insya Allah sampai tujuan dengan selamat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ilmu yang wajib tadi itu, kita pelajari dan kita amalkan semuanya.